dan beliau mempelajari sepak terjang Syekh Rabi'i dari kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, ceramah beliau, sampai kemudian beliau menyebutkan kesimpulan ini bahwa Al-Allamatu Rabi' hafizahullah ta'ala hamilu rayati al-jarh wa ta'dil, membawa panji bendera al-jarh wa ta'dil, pada zaman ini. Dan itu bukan beliau saja yang memberi pujian kepada Syekh Rabi'i. Para ulama yang lain, para ulama kibar yang telah meninggal, demikian pula yang masih hidup pada zaman kita sekarang ini. Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau pernah berkata tentang Al-Syeikh bin Baz, Al-Syeikh Rabi', kata beliau, Ar-Rajulu Imamun Fis Sunnah. Orang ini, Syekh Rabi', imam di dalam sunnah. Imam di antara imam-imam sunnah. Dan Syekh bin Baz juga termasuk gurunya Syekh Rabi'. Guru yang memberi pujian kepada murid. Tentu dia lebih mengerti tentang keadaan muridnya. Kalau dua ini saja sudah cukup. Ujian Syekh bin Baz, ujian Syekh Al-Albani, sudah cukup. Tidak bisa dibandingkan dengan ucapannya Firanda'i Al-Khabith. Perkataan yang buruk. Cercaan terhadap seorang imam dari imam-imam sunnah jangan dibandingkan dengan perkataan para ulama. Perbedaannya sangat jauh, perbedaannya seperti langit dan sumur yang paling dalam, tak bisa dibandingkan. Tidaklah Firanda mengeluarkan tulisannya itu yang merendahkan kedudukan Syekh Rabi', melainkan dia akan merendahkan dirinya sendiri. Dia menghinakan dirinya sendiri. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah, tidaklah seseorang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencerca para ulama, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi musibah kepadanya dengan kematian hati sebelum dia meninggalkan dunia. Waliyadz billah. Al-Muhaddis Al-Allamah Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau berkata tentang Al-Allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, kata beliau, min absarin nasi bil jama'at, min absarin nas bil jama'at, jelas ini apa tulisannya. من أبصر الناس بالجماعات في هذا العصر. Kata Syekh Mubil, termasuk orang yang paling mengerti tentang jamaah-jamaah, kelompok-kelompok pada masa ini. Al-Akh Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Hafizahullah. Man qala lahu Rabi' bin Hadi innahu hizbi fasayankashif lakum ba'da ayyam innahu hizbi. Siapa yang Al-Syeikh Rabi' mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang hizbi, akan nampak bagi kalian di hari-hari kemudian bahwa orang itu memang seorang hizbi. Subhanallah, Syekh Mubil, apa beliau menganggap perkataan Syekh Rabi' itu wahyu dari langit? Siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi, di kemudian hari akan nampak bagi kalian bahwa dia memang seorang hizbi. Ini Syekh Mubil apa menganggap perkataan Syekh Rabi' itu wahyu dari langit? Ya firanda, ya, tidak bisa memahami, tidak bisa memahami ilmu jarh wa ta'dil. Ini firanda ini, ilmu tahzir mentahzir, ilmu tabdi' mentabdi', firanda bukan bidangnya, dan tidak memahami perkataan para ulama sampai menuduh ahlus sunnah, ulama sunnah, bahwa perkataan Syekh Rabi' seperti wahyu dari langit. Siapa yang mengatakan? Tidak satupun salafi yang mengatakan bahwa Syekh Rabi' itu ma'sum. Waliyadu billah. Tidak diperbolehkan menyanjung seorang syekh dari masyayikh dengan sanjungan yang melewati batas. Tidak. Syekh Rabi' manusia biasa. Beliau kadang benar, kadang salah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia biasa. Umar bin Khattab, manusia biasa. Kadang benar, kadang salah. Para sahabat secara umum demikian. Tapi ketika seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu, apa sikap kita terhadap ucapan beliau? Yang pertama, kita memuliakan, mengagungkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan menghormati perkataan dan perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau tidak ada yang menyelisihi dari ucapan atau perkataan Abu Bakar Siddiq, maka ucapan dan perbuatan itu hujjah. Karena kedekatan beliau dari Nabi alaihi salatu wassalam. Masing-masing ilmu ini ada fursannya, ada ahlinya. Ya. Dalam bidang fikih ada ahlinya. Dalam permasalahan warisan ada ahlinya. Dalam hukum jual beli ada ahlinya. Artinya orang-orang khusus. Meskipun secara umum para ulama mengerti, tapi ada orang-orang khusus yang memiliki kelebihan. Demikian pula dalam hal ilmu jarh wa ta'dil. Memberi pujian kepada seseorang atau kepada satu kaum, satu kelompok, dan mencerca seseorang atau satu kelompok. Nah, dan ini yang dimiliki oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Omongan Syekh Mubil rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi, akan nampak di kemudian hari bahwa dia adalah seorang hizbi. itu bukan omongan kosong. Syekh Mubirin bukan asal ngomong. Tidak seperti Firanda yang asal ngomong. Ini dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas khibrah, pengalaman. Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang harus kita fahami. Sekali lagi, tidak seorang pun salafi yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ucapannya seperti wahyu dari langit. Tidak seorang pun. Lalu kata Syekh Mubil rahimahullah, satadkuruna dzalik. Kalian akan mengingat ucapanku ini. Akan kalian ingat ini. Faqat asy-syakhs yakunu fi bada'i amrihi mutasattiran ma yuhibbu an yankashifa amruhu, lakin idza qawiya wa asbaha lahu atba' wa la yadhurruhu al-kalam fihi azhara ma 'indah. Seseorang itu ketika di awal kondisinya dia masih menyembunyikan jati dirinya, tidak berani menampakkan. Masyaallah rahimakumullah, para ulama itu mereka sudah memandang jauh ke depan, melihat gerak-gerik seseorang dari sela-sela ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Para ulama itu sudah bisa memahami, oh ini fulan demikian, ini alam demikian keadaan. Makanya ilmu jarh wa ta'dil, ya, kata para ulama, mereka menganggap, bagi orang awam menganggap bahwa ilmu jarh wa ta'dil yang dimiliki oleh para ulama seperti kahana, seperti perdukunan, ya. Itu saking ahlinya seorang. Seorang Sayrafi itu orang yang punya kepandaian untuk membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Dinar asli, dinar palsu. Seorang kalau sudah terbiasa, punya keahlian, terus sekedar dia lihat uang kertas misalnya, uang kertas 100.000, oh ini asli, asli, oh ini palsu. Kita yang tidak punya keahlian melihat, loh kok sama persis ini, yang asli yang palsu sama. Kamu dari mana, ilmu dari mana kamu membedakan yang ini asli, ini palsu? Pokoknya ini asli, ini palsu. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang, pokoknya. Dan setelah dihukum, betul subhanallah, yang ini asli, ini palsu. Kenapa? Dia sudah punya pengalaman, khibrah. Seorang alim dari ulama al-jarh wa ta'dil sekedar mendengarkan hadis. Ada seorang membawakan hadis, menyampaikan hadis kepada seorang alim, dia bisa langsung menghukumi hadis ini tidak ada asalnya, ini palsu. Dari mana kamu tahu? Padahal sanadnya belum dilihat. Sekedar mendengarkan dia sudah menghukumi hadis ini batil. Nah, kadang-kadang seorang alim tidak mampu menyampaikan hujahnya ketika itu. Pernah beberapa orang datang kepada Abu Hatim Ar-Razi bertanya kepada beliau tentang beberapa hadis. Kata beliau, hadis batil, tidak ada asalnya. Apa alasannya? Kenapa kamu mengatakan hadis ini tidak ada asalnya? Kata Abu Hatim, begini saja. Kamu mendatangi orang yang seperti aku ini, lalu kamu bertanya tentang hadis ini kepadanya. Apa jawabannya? Kalau kamu mendapati jawabannya sama dengan jawabanku, ketahuilah bahwa mengenal ilmu hadis ini ilham. Akhirnya mereka mendatangi Abu Zur'ah Ar-Razi. Mereka bertanya dan mendapatkan jawaban persis seperti jawaban Abu Hatim Ar-Razi. Itu bukan wahyu. Ya. Tapi itu ilmu, khibrah, pengalaman. Setiap saat, setiap hari mereka bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga mereka memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam. Nah, jadi ini bukan fanatik kepada Syekh Rabi. Hati-hati. Tidak diperbolehkan fanatik kepada Syekh Rabi. Namun ilmu yang dimiliki oleh Syekh Rabi tidak bisa dinilai oleh orang awam dan orang-orang yang jahil semacam Firanda. Tidak bisa. Yang berhak menilai ilmu Syekh Rabi adalah mereka yang memiliki ilmu seperti ilmu Syekh. Al-Albani, Ibn Baz, Muqbil Ibn Hadi rahimahumullah yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Kata Syekh Muqbil, satadkuruna dzalik. Kalian akan mengingat itu. Seseorang pada awalnya dia menyembunyikan dirinya, menyembunyikan jati dirinya. Ma yuhibbu an yankashif amru. Dia tidak suka ya, jati dirinya itu tersingkap. Jadi dia masih sembunyi. Karena ada sebagian orang itu menampakkan diri seolah-olah dia salafi. Nah, tapi kalau seorang mengerti, dia mengetahui orang. Kadang-kadang ada seorang datang kepada kita, ma'asyiral rahimakumullah, karena dia tahu bahwa antum itu salafi, maka dia menyebut ustaz-ustaz antum. Oh ya, kenal sama ustaz fulannya yang disebut ustaz-ustaz antum, padahal ngajinya bukan pada ustaz-ustaz antum. Sekarang kita bertemu orang seperti ini ya, di jalan, di mana gitu. Nah, ketika mengetahui bahwa kita ini salafi, yang dia sebut ustaz-ustaz yang antum senangi. Kalau orang tidak memahami, mungkin dia langsung kata, oh ini juga mungkin sama dengan kita, padahal belum tentu. Dia menyembunyikan jati dirinya. Ya. Sebenarnya dia ngaji di tempat lain, tapi karena mau tahu di hadapannya ini tidak sama dengan dia, dia menyebutkan, dia berusaha menyesuaikan diri. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Pernah ada seorang tabligh, jamaah tabligh, orang Saudi datang ke rumah. Ya. Kalau istilahnya orang jamaah tabligh itu takhasus. Ya. Khususi. Iya. Jadi ada orang-orang khusus yang mau didatangi, ya minimal dilunakkan hatinya. Jangan mentahdir jamaah tabligh terus. Datang ya, terus ngomong. Anak bilang ke dia, ada apa ente datang jauh-jauh dari sini? Ya bahasa Arab tentunya ya. Bukan ente-ente gitu. Ada apa ente datang jauh dari sini? Pulang sana ke Arab Saudi, temui para ulama. Apa kata dia? Oh, saya juga muridnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Masya Allah. Saya ini juga belajar kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Usulul Thalatha, Kasyu Syubhat, disebutkan kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Masya Allah. Anak bilang, bagus. Sekarang, ente yang lagi khurud sekarang ini, tolong ajarkan kitab-kitab ini kepada mereka. Selama khuruj, ente ajarkan kitab-kitab. Jangan fadhail amal. Kalau antum orang yang belajar, talibul ilm, antum bisa menilai apa kitab fadhail amal ini. Yang isinya khurafat, hadith-hadith palsu, tidak ada. Asalnya batil. Nah, jangan antum mengajarkan ini. Ajarkan Rasulullah yang katanya antum sudah belajar kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata dia, insya Allah, insya Allah. Tuhan bilang ada kemungkinan kalau ente ngajarkan ini kepada mereka, bubar jamaahnya. Hah? Nah, ini kok amirnya sudah berubah jadi Wahabi, pemecah belah. Dan ente melanggar salah satu prinsip jamaah tabligh, tidak boleh menyinggung masalah khilafiyah. Itu hal yang tidak boleh disentuh sama sekali, sentuh pun tidak, apalagi menyinggung. Kalau Mbak Susulul Talata khilafiyah di mana-mana, khilaf antara tauhid dan syirik. Nah, ini terkadang kita mendapati orang seperti ini. Bertemu dengan kita disebutkan yang seakan-akan sesuai dengan kita, tapi dari ucapannya, dari kondisinya kelihatan bahwa dia tidak bersama dengan kita. Yang memahami itu para ulama. Para ulama memahami dari tulisan-tulisan seseorang. Ya. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ketika itu saya masih di Ma'rib. Ya. Dia menulis kitabnya As-Sirajul Wahhaj yang menerangkan tentang prinsipnya dia. Itu dikirimkan kepada sebagian ulama termasuk pada Syekh Rabi ketika itu. Syekh Rabi menulis kritikan-kritikan yang keras terhadap sebagian yang dia sebutkan. Nah, disampaikan kepada dia, kepada Abul Hasan. Nah, dari situ Syekh Rabi bisa menilai siapa Abul Hasan ini. Yang orang-orang yang tidak sekelas beliau, Syekh Rabi melihat, wah, Abul Hasan luar biasa ilmunya, Masya Allah. Sampai sebagian para tulab mengatakan, ini kalau Syekh Mubil meninggal, bakal penuh ini markasnya Syekh Abul Hasan. Karena beliau yang lebih layak menggantikan kedudukan Syekh Mubil rahimahullah. Sampai seperti itu. Alhasil berbagai macam pujian kepada Abul Hasan. Nah, tapi Syekh Rabi sudah tahu siapa dia. Syekh Mubil rahimahullah sudah tahu siapa dia. Beberapa kali dalam majlis beliau sempat marah kepada Abul Hasan. Nah, jadi kalau beliau lagi marah, datang lagi Abul Hasan minta maaf lagi kepada Syekh Mubil, ziarah. Ya, itu beberapa kali. Dan itu kita saksikan. Kadang-kadang dia menisbatkan kepada Syekh Mubil apa yang Syekh Mubil, yang itu bukan menjadi sikap Syekh Mubil rahimahullah. Nah, Syekh Mubil marah, datang lagi dia minta maaf dan ziarah. Ketika beliau mendekati wafatnya, Syekh Mubil rahimahullah, beliau sempat menulis wasiat, ya kan? Ditulis nama-nama muridnya, ya, kalian apabila terjadi perselisihan maka kembalilah kepada fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Abul Hasan tidak disebut. Sampai ada orang dekatnya yang dia juga dekat dengan Abul Hasan, ya, menyebutkan Abul Hasan Syekh, Abul Hasan. Akhirnya sudah diikutkan. Makanya kalau melihat tulisan wasiat asli dari Syekh Mubil rahimahullah, itu nama Abul Hasan di apa, dimasukkan setelah tulisan itu sempurna gitu, disisipkan. Pada asalnya Syekh Mubil tidak menulis. Nah, beberapa kali Syekh terkadang di beberapa majlisnya itu menyebutkan markas-markas Ahlus Sunnah di Yaman. Kalian di Fulan, di Ma'bar Syekh Muhammad Al-Imam Hudaidah, Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Musabi, di sini disebutkan markas-markas. Ma'rib tidak disebut, markasnya Abu Hasan tidak disebut. Kita orang tidak mengerti, bertanya-tanya ada apa ini. Tapi begitu para ulama, mereka lebih dahulu mengetahui sebelum diketahui oleh yang lainnya. Ini yang dimaksud oleh Syekh Mubdil. Satadkuruna dzalik. Kalian akan mengingat itu. Karena seorang hizbi pada awalnya dia mutasattir. Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mempermisalkan seorang ahlul bid'ah itu seperti aqarib. Apa aqarib? Kalajengking. Ya. Mereka menyembunyikan kepalanya, tapi ekornya itu ini, kalajengking ini, kepala yang disembunyikan. Nah, kapan dia sudah punya kesempatan, baru dia menyengat. Begitu pula ahlul bid'ah, dia menyembunyikan jati dirinya terlebih dahulu, sembunyikan. Yang disampaikan itu yang bagus-bagus. Sama seperti Muhammad Surur Zainul Abidin, dia menampakkan diri seperti seorang salafi. Namun ketika dia merasa punya kemampuan untuk menyampaikan jati dirinya, maka dia menyampaikan. Nah, makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ahlul bid'ah itu punya kebiasaan nifaq, ya, punya sifat kemunafikan seperti ini, tidak menampakkan jati dirinya yang sebenarnya kecuali pada saat-saat dia merasa dia mampu menyampaikan. Lakin idza qawiya wa asbaha lahu atba', namun ketika seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah itu merasa kuat dan memiliki pengikut, maka dia pun mulai berbicara. Kata Syekh Mubil, fa ana ansah bi qira'ati kutubih wal istifadati minha hafizahullah ta'ala. Saya menasihati untuk membaca kitab-kitab Syekh Rabi' dan mengambil faedah darinya. Syekh Mubil telah meninggal dalam keadaan beliau meridai Syekh Rabi', Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, yang juga termasuk di antara guru Syekh Rabi'. Ini guru-guru yang menilai murid. Kata Ahmad Najmi rahimahullah, walau qala ahadun innahu la yujadu ahadun fi zamanina hadha nabada ahlal bid'ah wa harabahum wa naqasha akhta'ahum mithla ma fa'ala Syekh Rabi', wafaqahu Allah la kana sadiqan. Kalau seandainya ada seorang mengatakan tidak ditemukan di zaman sekarang ini yang membantah ahlul bid'ah, yang memerangi mereka, yang merinci kesalahan-kesalahan mereka seperti yang dilakukan oleh Syekh Rabi', wafaqahu Allah, maka dia jujur dengan ucapannya. Dia jujur dengan ucapannya. Nah, ini perkataan Al-Allamah Ahmad Yahya An-Najmi. Bukan karena ilmu Syekh Rabi' itu nyeleneh dari ilmunya para ulama, bukan. Justru ini merupakan kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yang tidak dimiliki oleh para ulama yang lain. Kenapa Al-Allamah Ahmad Yahya An-Najmi tidak mengatakan ada ulama ini, ulama itu, ulama ini, disebutkan ulama? Kenapa cuma Syekh Rabi'? Sampai belum mengatakan kalau seandainya ada orang mengatakan tidak ada seorang yang diketahui pada zaman ini yang membantah ahlul bid'ah, yang memerangi ahlul bid'ah, yang merinci kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah seperti yang dilakukan oleh Syekh Rabi', maka dia jujur dengan ucapannya. Dia jujur dengan ucapannya. Ini bukan kedustaan. Namun kelebihan yang dimiliki oleh Syekh, ya, beliau membaca kitab-kitab ahlul bid'ah itu diteliti. Diteliti satu persatu. Dan terus diperiksa. Ini jangan-jangan keliru. Nah, ada sebagian orang ketika Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah mengeluarkan kitabnya Mata'in Sayyid Qutb, cercaan-cercaan Sayyid Qutb terhadap para sahabat, heran mereka, di mana? Padahal ini orang-orang yang kagumnya luar biasa kepada Sayyid Qutb. Di mana Sayyid Qutb mencerca para sahabat? Ketika dibaca, luar biasa, ini benar enggak ini? Maka mereka ingin membuktikan, betulkah penukilan Syekh Rabi'? Akhirnya dicocokkan. Dilihat kitab aslinya, dicocokkan dengan penukilan Syekh Rabi' hafizahullah. Ketika dilihat persis seperti yang dinukilkan. Ya. Sampai komanya itu sampai disebutkan. Titik komanya. Persis seperti yang disebutkan oleh Sayyid Qutb dalam kitab-kitabnya, Ma'alim fi Thariq, fi Dhilal Al-Qur'an dan yang lainnya. Persis. Akhirnya dia pun mengakui bahwa apa yang dinukil oleh Syekh Rabi' memang benar adanya. Nah, para ulama yang lain mungkin tidak punya kesempatan untuk membaca itu. Makanya Syekh Nuzaimin rahimahullah, beliau mengatakan telah asai terhadap kitab-kitab Sayyid Qutb sedikit. Saya menasihatkan kalian merujuk kepada kitab Syekh Rabi'. Suatu ketika Syekh Nuzaimin ditanya, apa pendapatmu tentang Syekh Rabi', wahai Syekh? Kata Syekh Nuzaimin, saya ditanya tentang Syekh Rabi'. Ana us'alu an Syekh Rabi'. Asy-Syekh Rabi' yus'alu anni. Yang benar, tanyakan pada Syekh Rabi' tentang saya. Jangan saya ditanya tentang Syekh Rabi'. Ini pujian apa bukan pujian? Pujian yang luar biasa. Artinya enggak pantas kalau saya ditanya tentang Syekh Rabi'. Tanyakan ke Syekh Rabi' tentang saya. Bagaimana saya? Kalimat ini juga pernah diucapkan oleh Syekh Nuzaimin kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Saya ditanya tentang Syekh Muqbil, Syekh Muqbil ditanya tentang saya. Nah, Asy-Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Banna rahimahullah taala menerangkan tentang siapa Syekh Rabi'. Beliau juga sudah meninggal. Rahimahullah, beliau mengatakan, Imamul Jarhi wa Ta'dil As-Sadiqul Amin Akhuna Rabi' bin Hadi, wallah Imamul Jarhi wa Ta'dil fil Qarn ar-Rabi' Ashar. Imam Jarhi wa Ta'dil, seorang yang jujur, amanah, saudara kami Rabi' bin Hadi, wallah Imamul Jarhi wa Ta'dil pada abad yang ke-14 ini. Allahu yab'atu ala kulli ra's mi'ati 'amin man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha. Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan pada setiap penghujung 100 tahun ada yang mujaddid, memperbaharui bagi umat ini perkara-perkara dalam agamanya. Fal mujaddid lil jarh wa at-ta'dil bi 'adlin wa sirqin wa aman wallahi Rabi' bin Hadi. ونتحدى أنه تكلم عن أي واحد بدون دليل من كلامه ومن أشرطته ومن كتبه. Seorang مجدد جرح والتعديل dengan penuh kejujuran, keadilan, amanah. Wallahi Rabi' bin Hadi. Kami menantang siapa saja bahwa Syekh Rabi berbicara tentang seseorang tanpa dalil, tanpa hujah dari ucapannya, dari kaset-kasetnya, dan dari kitabnya. Kami menantang. Subhanallah. Ini perkataan Muhammad Abdul Wahab Al-Banna rahimahullah. Dalam salah satu ziarah kami, beberapa ustaz ziarah ke tempat Syekh Rabi' hafizahullah, ketika kita sedang duduk bersama Syekh Rabi', datang seorang syekh yang sangat tua dengan pendampingnya. Nah, dan beliau adalah Muhammad Abdul Wahab Al-Banna ini hafizahullah. Beliau datang untuk memberi pujian langsung kepada Syekh Rabi' tentang risalah. Ada satu risalah yang dikeluarkan oleh Syekh. Nah, dan Syekh Muwaffaq diberi taufik dalam menulis risalah itu. Nah, di hadapan kita, beliau subhanallah memberi pujian kepada Syekh Rabi' tentang risalah yang sangat bermanfaat sekali. Setelah itu, beliau meninggalkan rumah Syekh Rabi'. Waktu yang sangat singkat. Bahkan ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sempat menawarkan, "Ya Syekh, kalau antum ada kesempatan, mengisilah di Masjidil Haram di Makkah." Masjidil Haram di Makkah. Nah, ini termasuk di antara kalimat yang sempat kita dengarkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Syekh Rabi' hafizahullah taala. Imamul Jarhi wa Ta'dil. Hanya saja Syekh Rabi' tidak ridha. Dalam salah satu ucapan beliau, beliau menerangkan, "Wallahi saya tidak ridha untuk dikatakan sebagai Imamul Jarhi wa Ta'dil." Dalam satu kesempatan beliau ketika dipuji-puji, beliau membantah. Beliau mengatakan, "Saya ini hanya penuntut ilmu, ana tuwailul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan." Kalau Syekh Rabi' penuntut ilmu kecil-kecilan, kita ini apa ini? Hah? Penuntut ilmu pedagang kaki lima kita ini. Enggak tetap. Hah? Seperti pedagang film bawa gerobak. Diusir sana, diusir sini. Seperti itu. Enggak tetap. Untuk dikatakan penuntut ilmu pun enggak pantas rasanya. Syekh Rabi' mengatakan dirinya tuwailul ilm. Lalu gimana kita? Syekh Al-Albani dipuji, kata beliau, "Ana ini hanya talibul ilm, penuntut ilmu saja." Masyaallah rahimakumullah, tawadhu'nya para ulama itu. Para ulama yang lain memuji, merekomendasi, memuji ilmunya, tapi yang dipuji tidak menghendaki itu. Ya. Nah, jangan seperti seorang yang dipuji di hadapannya dengan bait-bait syair yang wah luar biasa. Dipuji setinggi langit, Imam Tsaqalain Al-Yamani. Imam Tsaqalain. Tahu Tsaqalain? Jin manusia. Imam jin manusia. Yahya Al-Hajuri. Ya. Di hadapan Yahya Al-Hajuri Al-Mubtadi' Al-Mufsid Saliqul Lisan. Setelah dibacakan syair ini, apa kata Yahya Al-Hajuri? "Wallahi jayyid, hada jayyid." "Ini bagus, ini bagus," katanya. Dengan suaranya ya semestinya kan merendah. "Wah, wah ini gak pantas, ini ibaratnya gak pantas. Kayak diberikan kepada saya Imam jin manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kayak lalu dipuji. Jayyid hada jayyid. Nah, tidak ada kritikan, tidak ada bantahan. Para ulama dipuji di hadapan, enggak ridha mereka. Al-Syekh Zaid Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Beliau baru saja meninggal beberapa hari ini. Kalau enggak salah satu pekan ini beliau meninggal rahimahullah. Seorang alim, ulama yang memiliki banyak tulisan-tulisan sangat bermanfaat. Kata beliau, "Ar-rudud allati qama biha Syekh Rabi' hiya jihadun fi i'la'i kalimatil haqq wa hiya nushhud lil muslimin wa bil akhass tullabul 'ilmil mubtadi'in wa man fi hukmihim mimman laysa lahu 'inaya fi at-tawassu' fi fanni al-'aqa'id wal manahij wal rudud li'alla yaqa'u fil mahdhurat wal mahadhir." Bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Syekh Rabi' wallahi itu jihad untuk meninggikan kalimat al-haq. Dan itu nasihat bagi kaum muslimin, terkhusus para penuntut ilmu pemula dan yang semisal dengan mereka yang tidak punya perhatian dan tidak memiliki ilmu yang luas, baik dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, dan dalam hal bantah-membantah, agar mereka tidak terjatuh ke dalam al-mahdhurat, hal-hal yang terlarang dan hal-hal yang dikhawatirkan. Nah, oleh karena itu membaca kitab-kitab Syekh Rabi', terkhusus pada fitnah-fitnah di zaman sekarang ini, itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting. Lah itu ahlu sunnah kerjanya hanya rudud katanya. Kerjanya hanya membantah, membantah. Siapa yang bilang kerjaan kita hanya itu? Hah? Mana ada pondok salafi kerjaannya hanya membantah? Di mana itu? Nah. Ustaz Abu Jabir mungkin. Antum kerjaan tiap hari membantah apa? Di mana ada pondok salafi kerjaannya membantah? Karena ini termasuk syubhat mereka. Itu kerjaannya hanya membantah aja. Tahzir, tahzir. Hanya menyebutkan diri dengan itu. Siapa yang menyebutkan diri dengan itu? Alhamdulillah di ma'had kita. Ya. Berbagai macam mata pelajaran terus berjalan. Setiap hari. Dari Sahihul Bukhari, dari Tafsir Al-Quranul Karim, Riyadhus Salihin, Kitabut Tauhid, Fiqih, Mustalah, Takhrij, dan seterusnya terus berjalan. Alhamdulillah, Aqidah, Tauhid, Manhaj, semuanya berjalan. Nah, siapa yang mengatakan kesibukan kita hanya rudud? Ini batil. Oleh karena itu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu ta'ala beliau membantah syubhat ini. Tidak ada satupun yang namanya seorang alim salafi kesibukannya hanya rudud, membantah. Tidak. Itu bahagian dari agama kita. Nah, ini mereka yang telah meninggalkan dunia. Bagaimana dengan yang masih hidup dari para ulama? Apakah mereka mengatakan bahwa manhaj Syekh Rabi' telah berubah setelah meninggalnya para ulama ini? Mari kita dengarkan beberapa perkataan para ulama yang masih hidup di zaman kita sekarang ini. Merekalah yang berhak menilai ilmu Syekh Rabi'. Merekalah yang berhak menilai manhaj Syekh Rabi'. Hafizahullah. Al-Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah. Beliau mengatakan tentang Syekh Rabi', Al-Syekh Rabi' sahibu rayatin qawiyah rafi'ah liwa'us sunnah wa bishahadati a'immatin zakkawhu wa athnaw alayh fala yanbaghi limithli an yus'ala anhu hafizahullah. Syekh Rabi' pemilik panji jarah wa ta'dil yang kuat, yang kokoh, yang tinggi, bendera sunnah, yakni pembawa bendera sunnah, dan dengan persaksian para imam, mereka merekomendasi syekh dan memuji syekh, maka tidak sepantasnya yang seperti aku ini ditanya tentang Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Ini di antara pujian Syekh Ubaid. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau ditanya tentang dua syekh, Syekh Rabi' dan Syekh Muhammad Aman Al-Jani. Sekarang ini Hizbiyun mereka membuat gelar-gelar yang buruk terhadap ulama sunnah dan terhadap as-salafiyun, terkhusus mereka yang cinta kepada dua syekh, Muhammad Aman Al-Jami dan Syekh Rabi' hafizahullah. Mereka menisbatkan firqah al-jamiyah, ya, artinya pengikut Syekh Muhammad bin Aman Al-Jami rahimahullah. Terkadang pula mereka mengatakan ada firqah al-madkhaliyah atau al-madakhilah, artinya pengikut Syekh Rabi', ya. Atau dengan istilahnya firanda, jamaah tahdzir, jamaah tahdzir. Nah, ini ditanyakan pada Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, apakah ada yang namanya jamiah? Bagaimana pendapat tentang Muhammad Aman Al-Jami dan Rabi' bin Hadi Al-Madkhali? Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, da'una min al-afrad wal-qil wal-qal, ya, tinggalkan penyebutan orang per orang ini dan itu, yakni ucapan-ucapan yang tidak jelas yang menjelek-jelekkan para masyayikh. Wal masyayikh insya'Allah fihim khair, para masyayikh itu insya'Allah pada mereka kebaikan. Wa fihim barakah lidda'wati salafiyah wa ta'limin nas, pada mereka terdapat berkah dakwah salafiyah dan dalam hal mengajarkan ilmu kepada manusia. Fala ma arda ba'd an-nas fa ar-rasul ma arda kull an-nas, kalau masyayikh itu tidak menyebabkan ridhoannya sebagian orang ketika mereka mengajar, ketika mereka menyampaikan dakwah, menyebabkan sebagian orang tidak ridho kepada para masyayikh itu, jangankan masyayikh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja menyebabkan tidak mampu menyebabkan semua orang senang kepada beliau, ya. Siapa yang selamat dari celaan? Nah, jangankan para dai, para ustaz, ulama tidak selamat. Jangankan ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari cercaan. Jangankan Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya. Nah, iya kan? Ada yang mengatakan Isa itu anak Allah, Uzair itu anak Allah, malaikat itu anak-anak Allah. Cercaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Allah tidak adil dan seterusnya. Cercaan terhadap Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Gila, tukang sihir, dukun, ya, dan berbagai macam tuduhan terhadap beliau. Ma salimallahu min bariyadihi wala nabiyul huda fa kaifa ana, Allah tidak selamat dari makhluknya, tidak pula nabiyul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi saya, apalagi ulama tidak selamat. Jadi kata beliau, Rasul saja tidak mampu menjadikan semua orang senang kepadanya. Hunaka sakhitin 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun nafsaniyat wal ahwa hadhihi la i'tibara laha. Permasalahan perasaan, hawa nafsu ini tidak teranggap sama sekali. Al-masyayikh nuhsinu bihim adh-dhann. Para masyayikh itu kita berbaik sangka kepada mereka. Wa ma 'alimna 'alaihim illal khair insyaallah. Kami tidak mengetahui dari mereka kecuali kebaikan insyaallah. Ini pernyataan Al-Syeikh Al-Allama Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun ya cercaan kepada Syekh Rabi'. Tidak ada satu pun, sedikit pun tidak ada. Bayangkan kalau misalnya Syekh Salih Al-Fawzan ada sedikit saja beliau mengkritik Syekh Rabi', waduh, itu sudah dimakan mentah-mentah oleh mereka. Tapi ketika syekh mereka yang dibantah, maka mereka berusaha bagaimana cara melindungi syekhnya ini semampu mungkin. Al-Lajnah Daimah, termasuk Syekh Shalih Al-Fawzan, ya, itu mengeluarkan tulisan membantah dua buku dari Ali Hasan Al-Halabi dan mengatakan bahwa bukunya ini berpemahaman murji'ah. Berpemahaman murji'ah Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Dan sampai sekarang Syekh Shalih Al-Fawzan ditanya, apakah Lajnah Daimah menarik pernyataannya itu? Tidak, masih berlaku. Masih berlaku. Tahzir dari Lajnah Daimah. Yang katanya firanda itu apa? Manhaj Syekh Rabi' menyelisih manhaj para ulama, termasuk Lajnah Daimah. Nah ini kamu, mengapa masih akrab dengan Ali Hasan Al-Halabi Al-Murji, yang berpemahaman murji'ah? Ya. Baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, sempat terjadi dialog Ali Hasan Al-Halabi dengan kaum khawarij di penjara, kalau enggak salah di Nusa Kambangan, kalau tidak salah, ya, itu terjadi dialog yang alot. Nah, di antaranya salah satu teroris khawarij ini itu mengatakan kepada Ali Hasan, bukankah Lajnah Daimah sudah membantah kamu bahwa kamu itu berpemikiran murji'ah? Ya, apa kamu sudah rujuk? Intinya Ali Hasan mengatakan, saya tidak rujuk. Ya. Lajnah Daimah membantah saya dalam satu kertas, saya membantahnya dengan tulisan. Dan di situ dia mengatakan, tidak rujuk Ali Hasan. Masih ngeyel dengan kesalahannya. Masih ngeyel dengan penyimpangannya. Ini Ali Hasan Al-Halabi. Yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan al-ghadr. Ghadr itu jelek. Ya. Ghadr itu artinya mengkhianati sebuah perjanjian. Ini sudah janji, ya. Damai, gencatan senjata, tidak terjadi peperangan, salah satu kelompok ini membatalkan itu. Itu namanya ghadab. Ketika Abu Sufyan yang masih dalam keadaan kafir ditanya oleh Raja Herakl, Raja Romawi, ya, dia ingin mengetahui, mengecek apakah benar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia seorang Rasul, maka dia ingin mengecek kebenarannya, termasuk pertanyaan Raja Herakl, apakah yang mengaku sebagai nabi itu ya ghadir, apakah pernah melakukan ghadir, mengkhianati perjanjian gitu, mengingkari janji? Kata Abu Sufyan yang ketika itu dalam keadaan kafir, tidak, dia tidak pernah melakukan ghadir. Karena kalau dia berdusta, teman-temannya akan mendustakan dia, takut, malu dia kalau didustakan. Tapi Ali Hasan menuduh Rasulullah melakukan ghadar. Dalam salah satu wawancaranya dengan TV One, ya, dia menerangkan bagaimana keadaan dia ketika bertemu dengan para napi teroris di Nusa Kambangan ini. Termasuk yang katanya penukilan Al-Hasan, yang dia tanya kepada mereka, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hadar? Lalu dia menjawab bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan hadar kecuali dalam kondisi perang. Berarti pernah. Berarti kan pernah. Beda antara dusta, khida', al-harbu khud'ah. Nah, perang itu khud'ah. Perbolehkan seorang itu melakukan tipu muslihat dalam peperangan. Itu dianjurkan. Tapi ghadar, gak ada. Kok Rasulullah SAW melakukan ghadar dalam peperangan? Khianat gitu. Mengkhianati sebuah perjanjian? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini penilaian para ulama. Ya, di sini juga ada penilaian dari Syekh Al-Alam Abdurrahman Muhyiddin, tapi terlalu panjang. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini kita terangkan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.